indahnya, indahnya. Aduhai, manisnya, manisnya. Aduhai, saat-saat memadu cinta, saat-saat yang paling indah. Kata-kata bakmu tiara, kata-kata dalam bercinta. Mesranya, mesranya, aduhai. Rasanya, rasanya, sejati. Indahnya, indahnya, aduhai. Manisnya, manisnya, aduhai. Saat-saat memadu cinta, saat-saat yang paling kata bakmu tiara, kata-kata dalam bercinta. Mesranya, mesranya, aduhai. Rasanya, rasanya, aduhai. La tersenyum mereka, gembira menyambut tiba musim cinta. Saat-saat yang paling indah, kata-kata bakmu tiara, kata-kata dalam bercinta. Mesranya, mesranya, aduhai. Rasanya, rasanya, aduhai.